Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواتي في الله رحمني ورحمكن الله جميعا pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kajian kita dengan tema sifat-sifat al-mar'atus salihah. Dan di pertemuan kita yang kesekian kalinya ini, kita akan menyebutkan sifat yang berikutnya, yaitu siyanatul lisan wa hifdhuhu, sifat dari wanita salihah yang berikutnya adalah menjaga lisannya. Allah berfirman tabaraka wa ta'ala di dalam surat Qaf ayat yang ke-18, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, tidaklah seorang itu mengucapkan suatu ucapan pun kecuali di sisinya ada raqib, atid, malaikat yang senantiasa mencatat setiap apa yang dia ucapkan. Malaikat yang Allah berikan tugas kepada mereka untuk mencatat amalan setiap hamba, termasuk ucapan-ucapannya. Di dalam ayat yang lain pula, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman bahwasanya setiap amalan kita yang besar maupun yang kecil, yang tampak maupun yang tersembunyi, semuanya Allah mencatatnya. Semuanya dicatat oleh para malaikat yang Allah tugaskan kepada mereka untuk mencatat amalan para hamba. Sehingga kita harus benar-benar mengawasi setiap ucapan dan perbuatan kita. Jangan sampai kita mengucapkan suatu ucapan pun kecuali sudah kita pikirkan matang-matang. Apakah itu adalah ucapan yang baik? Ucapan yang akan mendatangkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ucapan yang akan bisa membuahkan kemaslahatan baik untuk diri kita maupun orang lain, ataukah justru sebaliknya, ucapan yang dengannya kita bisa menuai murka dari Allah subhanahu wa ta'ala wa na'udzubillahi min dzalik, ucapan yang bisa membuat kerusakan al-fasad baik untuk diri kita maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang beramal mithqala dzarrah, sebesar biji sawi, atau amalan sekecil apapun dengan satuan yang terkecil, khairan yarah, dari sebuah kebaikan, maka pasti dia akan melihatnya, melihat hasil baiknya, dan akan melihat pahala, ganjaran dari Allah atas kebaikannya tersebut, sekecil apapun itu. Ucapan kita, perkataan kita, jika itu bisa membuahkan kebaikan, maka Allah akan menyiapkan pahala kepada kita atas ucapan yang baik tadi. Namun sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang beramal sekecil apapun dari kejelekan, yarah, maka dia akan melihat akibat buruknya, baik di dunia maupun di akhirat. Maka dari sini, akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum, hendaknya kita benar-benar menjaga lisan kita, menjaga tutur kata kita, kita pikirkan matang-matang, kita pertimbangkan baik-baik apa yang keluar dari lisan kita. Karena amalan-amalan yang disebutkan dalam ayat ini, amalan yang sekecil apapun dari kebaikan, ataupun amalan sekecil apapun dari kejelekan, amalan itu mencakup dua hal. Al-qawl wal-fi'il. Lisan, ucapan, dan fi'il. Perbuatan anggota badan yang lainnya. Sering kita dengar di dalam khutbatul hajah, yang kita dengarkan dari ta'lim-ta'lim, disebutkan ayat di dalam surat Al-Ahzab. Namun apakah ayat tersebut sudah mengena di dalam kalbu kita? Apakah ayat tersebut sudah benar-benar kita pahami untuk kemudian kita amalkan? Yaitu firman Allah yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dan kita harus mengilmui apa itu at-taqwa, yaitu amalun bi ta'atillah ala nurin minallah raja'a thawabillah. Melakukan amalan ketaatan kepada Allah ala nurin minallah, di atas bimbingan cahaya Allah, yaitu di atas bimbingan wahyu. Ketaatan itu dibangun di atas dalil yang sahih, bukan amalan-amalan yang tidak ada contohnya, tidak ada tuntunannya di dalam syariat. Harus dibangun di atas ilmu, cahaya ilmu yang berasal dari wahyu. Raja'a thawabillah. Dan dalam melakukan ketaatan tersebut, kita berharap untuk mendapatkan thawab, pahala dan ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk tujuan-tujuan duniawi. Wa tarku maksiatillah ala nurin minallah makhafata iqabilah. Dan juga takwa itu adalah kita meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, meninggalkan segala hal yang bisa mendatangkan murka Allah, ala nurin minallah, di atas bimbingan cahaya wahyu. Bukan dengan hawa nafsu, tapi dengan dibangun di atas dalil, di atas ilmu, bahwasanya ini adalah kemaksiatan, perkara ini adalah mendatangkan murka Allah sehingga kita menjauhinya. Makhafata iqabilah, dengan niatan untuk, karena kita takut dari azab, dari hukuman Allah tabaraka wa ta'ala. Ini at-taqwa yang diperintahkan dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kemudian Allah susul dengan perintah yang sesuai dengan apa yang sedang kita bahas di siang hari ini. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah ucapan yang sadid, ucapan yang benar, ucapan yang lurus, ucapan yang baik. Perintah dari Allah tabaraka wa ta'ala kepada kaum mukminin, kepada orang-orang yang mengaku beriman, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, pria, wanita. Allah perintahkan untuk mereka berucap dengan ucapan-ucapan yang baik, mengatakan perkataan-perkataan yang baik, yang benar. Maka barang siapa yang menjalankan apa yang Allah perintahkan di dalam ayat ini, Allah menjanjikan pahala yang besar, ganjaran yang besar, balasan yang agung. Yaitu kata Allah dalam kelanjutan ayat ini, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Allah akan perbaiki amalan-amalan kalian yang lainnya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian yang telah lalu. Allah akan menjaga amalan kita dan memperbaikinya di masa yang akan datang. Adapun dosa-dosa yang telah terlanjur kita lakukan, Allah akan mengampuninya. Ini buah faidah yang akan didapatkan oleh seorang hamba yang mau bertakwa kepada Allah dan mau menjaga lisannya. Dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-70 hingga 71. Disebutkan dalam sebuah syair. Syair yang dikenal di kalangan bangsa Arab. Idza lam tajid qawlan sadidan taquluhu fasamtuka an ghairi sadidi sadad. Sebuah syair yang sangat mengena dan sangat baik untuk kita pahami dan kita ingat-ingat selalu. Idza lam tajid qawlan sadidan taquluhu, jika engkau tidak mendapati ada ucapan baik yang bisa engkau ucapkan. Jika engkau tidak mendapati sebuah ucapan baik yang bisa engkau ucapkan, fasamtuka an ghairi sadidi sadad, maka diammu dari perkara-perkara yang tidak baik itu adalah kebaikan. Ya. Coba dipahami baik-baik makna dari syair ini. Kata-kata mutiara yang sangat berharga ini. Jika engkau tidak mendapati ada ucapan baik yang bisa engkau ucapkan, kapanpun itu, dimanapun engkau berada, maka diammu ketika itu dari perkara-perkara yang tidak baik itu adalah kebaikan. Nah, oleh karena itu disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Man yatman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah." Barang siapa yang bisa menjamin kepadaku ma baina lahyaihi, menjamin dari apa yang ada di antara rahangnya, wa ma baina rijlaihi, dan menjamin terhadap apa yang terhadap apa yang berada di antara kedua kakinya, atman lahul jannah. Jadi maksud dari ucapan sabda Rasul ini, barang siapa yang bisa menjamin lisannya dan bisa menjamin kemaluannya agar jangan sampai melakukan perkara-perkara yang mendatangkan murka Allah, maka kata Rasulullah, atman lahul jannah, aku menjamin baginya al-jannah. Jaminan dari Rasulullah kepada orang-orang yang bisa menjaga lisannya dan kemaluannya dari perkara-perkara yang Allah murkai. yaitu dengan dijamin dia pasti akan masuk ke dalam al-jannah. Dalam hadis yang lain pula yang sering kita dengar, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka hendaknya dia mengucapkan kebaikan, mengatakan kebaikan, atau hendaknya dia diam saja. Ya. Jadi syair yang kita sebutkan tadi sangat sesuai dengan makna hadis ini. Jika kita bisa mengucapkan kebaikan, berkata dengan perkataan yang baik, baik dari sisi substansinya, isi dari ucapan itu, maupun bagaimana cara kita menyampaikannya, maka ucapkan perkataan baik itu. Namun jika kita tidak bisa mengatakan perkataan yang baik, mengucapkan ucapan yang baik, maka hendaknya kita diam. Ini adalah di antara tanda kesempurnaan iman seseorang kepada Allah dan hari akhir. Karena Rasulullah SAW dalam hadis ini menyebutkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian beliau susul dengan sebuah amalan, maka ini menunjukkan amalan tersebut adalah di antara tanda jujurnya keimanan seorang hamba. Di antara tanda yang menunjukkan kesempurnaan iman seorang hamba, yaitu ketika hamba tadi mengucapkan ucapan yang baik, dan jika dia tidak mendapati ucapan baik yang bisa dia katakan, maka dia diam. Walisan yajurru ila dararin kabirin dini wa dunyawi. Dan perlu untuk kita ketahui, akhwati fillah, barakallahu li walakun, bahwasanya lisan itu bisa menimbulkan kerusakan yang besar, baik pada baik bagi dunia seorang maupun agamanya. Dan barang siapa yang terlalu banyak berbicara, maka dia akan semakin banyak salahnya. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah pepatah Arab, ayyun sakitun khairun min ghabiyyin natik. Seorang yang diam, tidak pandai berbicara, itu lebih baik daripada seorang yang dungu tapi banyak berbicara. Karena seorang yang ghabi dalam bahasa Arab maknanya adalah seorang yang tidak punya pertimbangan yang matang. Ya. Seorang yang tidak punya pemahaman yang baik, tapi dia banyak bicara, maka orang yang seperti itu akan banyak salahnya. Semakin sempurna akal seseorang, maka akan semakin sedikit ucapannya. Tapi sebaliknya, semakin berkurang akal seseorang, semakin sedikit akal sehat seseorang, maka akan semakin banyak qila wa qal. Semakin banyak dia berkata, semakin banyak dia berucap, semakin banyak dia qila wa qal. Berbicara yang tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu disebutkan di kalangan bangsa Arab, ma min syai'in ahwaj ila tulis sijin minal lisan. Tidak ada sesuatu pun yang lebih membutuhkan penjara yang lebih panjang daripada lisan. Artinya lisan adalah sesuatu yang paling butuh kepada penjagaan. Jangan sampai lisan itu lepas begitu saja tanpa ada kontrol, mengucapkan semaunya dan seenaknya. Oleh karena itu, akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallahu jami'an, di antara sifat-sifat mulia yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang bisa kita dapati di sirah perjalanan hidup beliau adalah tulus samad, banyaknya diam. Beliau adalah seorang yang banyak diamnya. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud At-Tayalisi di dalam musnadnya dengan sanad yang hasan dari hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu. Beliau menyebutkan bagaimana perangai Rasulullah. Salah satu akhlak yang mulia yang ada pada diri Rasulullah alaihi salatu wasalam, kanan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasalam tawil as-samt qalil ad-dahik. Nabi itu sallallahu alaihi wasalam adalah seorang yang tawil as-samt, yang banyak diamnya. Qalil ad-dahik, yang sedikit tertawanya. Wa kana ashabuhu rubbama tanashadu 'indahu asy-syi'ra wasyai' min umurihim fayadhakun wa rubbama tabassam. Dan di antara perangai mulia yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, dan jika terkadang para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum terkadang mengucapkan syair, syair-syair di hadapan beliau, di hadapan Rasulullah alaihi salatu wasalam, atau mereka mengisahkan, menceritakan perkara-perkara, menceritakan beberapa hal di hadapan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dan terkadang di antara syair-syair itu, di antara cerita-cerita yang mereka sampaikan itu ada perkara yang lucu. Fayadhakun, maka para sahabat tertawa. Tapi apakah Rasulullah ikut tertawa? Disebutkan di sini warubbama tabassam, beliau hanya tersenyum. Ini di antara akhlak atau perangai yang mulia yang ada pada diri Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Syahidnya adalah apa yang disebutkan di awal tadi. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tawil as-samt qalil ad-dahik. Dahulu Nabi adalah seorang yang banyak diamnya dan sedikit tertawa. Coba kita bercermin sekarang. Kita nilai diri kita. Apakah sudah sesuai dengan perangai yang ada pada junjungan kita, Nabi kita, pemimpin para Nabi dan Rasul, Muhammad alaihi salatu wasalam, apakah kita sudah mencocoki dan meneladani beliau dalam hal ini ataukah tidak? Ataukah justru kita sebaliknya, suka berbicara, banyak berbicara yang tidak ada manfaatnya, ya, banyak tertawa, padahal Rasulullah dalam hadis yang lain menyebutkan wa iyyakum wa kathratad dhahik fa inna kathratad dhahik tumitul qalba. Hati-hati kalian dari banyak tertawa, karena sungguhnya banyak tertawa itu bisa mematikan hati seorang hamba. Terkadang kita di majelis taklim saja kita banyak berbicara. Di kondisi di mana seharusnya kita menyimak apa yang harusnya kita dengar dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, hadis-hadis Rasul alaih salatu wassalam, kita tidak bisa menempatkan lisan kita. Atau sebagiannya malah tertawa, bercanda dengan saudarinya. Maka ini adalah perkara yang tidak sepantasnya. Barakallahu li walakun. Hendaknya kita mencontoh dan meladani Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bukan berarti berbicara itu dilarang sepenuhnya, tidak. Tapi kita hendaknya bisa menempatkan ucapan kita, lisan kita pada kondisi dan tempat yang sesuai. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya, seorang ulama yang bernama atau dikenal dengan Ibnu Abi Dunya, di dalam kitabnya As-Samad, sampai beliau menyusun kitab khusus yang berjudul As-Samad, yaitu diam. Jadi judul kitabnya adalah As-Samad, diam. Beliau menyebutkan sebuah riwayat yang masuk di dalam kumpulan surat-surat dari Muhammad bin Abdul Wahhab As-Sukkari. Bahasanya beliau berkata, As-samtu yajma' lirrajuli khoslataini. Sikap diam itu mengumpulkan bagi seorang dua hal. Yang pertama, as-salamatu fi dinihi. Yang pertama, keselamatan bagi agamanya. Tidak sedikit seorang yang terjerumus ke dalam kesesatan dan penyimpangan, perkara yang mungkar, karena dia tidak bisa menjaga lisannya. Dalam sebuah hadis disebutkan, wa innar rajula la yatakallam bikalamin. Sungguhnya ada seorang hamba yang berbicara dengan sebuah ucapan yang dia tidak menyadarinya, dan dengan sebab ucapannya tersebut dia terjerumus ke dalam api neraka. Sehingga berbahaya. Harus benar-benar kita jaga dan kita perhatikan baik-baik. Ini perkara pertama yang bisa terkumpul pada diri seorang ketika dia bisa menjaga lisannya untuk diam, yaitu keselamatan pada agamanya. Dan yang kedua, wal fahmu an sahibihi, yaitu bisa membuahkan pemahaman yang baik. Ini terkhusus di dalam majelis yang memang membutuhkan kita untuk diam, untuk kita menyimak dan mendengar dengan baik. Ya, misalnya di majelis-majelis ta'lim. Namanya majelis ta'lim itu majelis yang berisi ta'lim untuk mengajarkan ilmu. Maka di antara adab di dalam menuntut ilmu adalah dengan mendengar, menyimak dengan baik. Dengan mendengar dan menyimak dengan baik tersebut akan membuahkan pemahaman yang baik pula. Nah, dan perlu untuk kita ketahui, akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, wa akthar adrari al-lisan nashi'atun an qillatil iman wa anil jahl wa anil faraq. Di antara sebab-sebab kerusakan yang ada pada lisan, pada ucapan, kebanyakan ucapan-ucapan yang tidak baik, ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, atau bahkan ucapan-ucapan yang bisa menimbulkan mafsadat, doror atau kerusakan, itu adalah munculnya dari qillatul iman, dari sedikitnya iman pada diri seorang. Wa anil jahl, dan karena kejahilan, tidak adanya ilmu pada orang tersebut. Wa anil faraq, dan yang ketiga adalah dari waktu luang, waktu kosong yang tidak digunakan untuk perkara yang bermanfaat. Akhirnya dipakai untuk ngobrol, untuk berbicara perkara-perkara yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat. Ya. Kebanyakannya kerusakan yang ditimbulkan lisan itu dari tiga hal ini. Yang pertama apa? Dari qillatul iman, sedikitnya iman pada seorang. Kemudian karena sedikitnya ilmu atau kejahilan. Dan yang ketiga dari waktu luang yang tidak dipakai untuk perkara yang bermanfaat. Sehingga agar kita bisa menjaga lisan kita, di antara cara agar lisan kita terjaga, terarah dengan baik adalah dengan meningkatkan keimanan dan ilmu yang bermanfaat pada diri kita. Kita tingkatkan iman kita. Ya. Meningkatnya iman adalah dengan ilmu pula. Ilmu akidah, ilmu manhaj, ilmu ibadah, dan lain sebagainya. Iman ditingkatkan dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan menghindari maksiat. Karena al-iman yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Bisa bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang dengan kemaksiatan. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Hendaknya kita, terkhusus para ummahat, para akhwat, kaum wanita, tidak boleh kalah semangat dari kaum rijal, kaum pria di dalam mereka menimba ilmu, menuntut ilmu, mencari ilmu, mempelajari ilmu din, ilmu agama. Dan wanita sangat butuh kepada hal itu. Sangat butuh kepada ilmu agama yang benar. Kemudian cara yang ketiga, agar lisan kita terjaga, terarah dengan baik adalah syughlul waqt, yaitu dengan menyibukkan waktu-waktu luang kita dengan perkara yang bermanfaat dan menjauhi perkara yang sia-sia. Nah. Sehingga hal ini sangat sesuai dengan firman Allah ketika Allah menyebutkan sifat-sifat kaum mukminin. Di antara sifat-sifat mereka adalah sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ketiga, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang beriman di antara sifat mereka adalah mereka yang jika atau mereka yang berpaling dari perkara yang sia-sia. Dari perkara yang lagu, yang tidak ada manfaat dan tidak ada faedahnya. Hendaknya kita sebagai kaum mukminin dan mukminat, kita harus punya prinsip dimanapun dan kapanpun kita berada, kita harus menjadi seorang yang nafi' au muntafi', seorang yang mufid atau mustafid, seorang yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain, atau kita yang bisa mengambil manfaat dari orang lain. Bisa memberikan faedah kepada orang lain, atau kita mengambil faedah dari orang lain. Dimanapun dan kapanpun kita berada. Sehingga waktu-waktu kita tidak terbuang sia-sia. Tidak terbuang percuma. Nah, dalam ayat yang lain pula, dalam surat Al-Furqan, ayat yang ke-72. Ketika Allah menyebutkan sifat-sifatnya hambanya, kaum mukminin wa idza marru bil lagwi marru kirama. Jika mereka melewati perkara yang sia-sia, perkara yang tidak ada manfaatnya, marru kirama, mereka melewatinya dengan sikap yang mulia. Meninggalkannya dan tidak mau masuk ke dalam perkara yang sia-sia tersebut. Maka hendaknya ini adalah pegangan dan pedoman kita di dalam kita menjaga lisan, yaitu dengan cara tiga tadi, kita meningkatkan keimanan kita, kemudian kita bersemangat di dalam menuntut ilmu. Dengan ilmu kita bisa menjaga lisan kita. Jangan sampai kita berucap dengan ucapan yang mengandung kesyirikan atau kekufuran dalam keadaan kita tidak menyadarinya. Misalnya bersumpah dengan selain nama Allah, atau ucapan-ucapan yang lain yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang. Atau ucapan-ucapan yang mengandung kebid'ahan. Atau ucapan-ucapan yang mengandung kemaksiatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu semua bisa kita hindari ketika kita memiliki ilmu. Ketika kita memiliki ilmu tentang perkara-perkara tersebut. Kemudian barakallahu li wa lakum akhwati fillah. Di antara bentuk penjagaan lisan kita adalah dengan kita memperbanyak amalan-amalan lisan yang bermanfaat. Amalan-amalan lisan yang merupakan perkara yang Allah syariatkan. Qiraatul Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran di waktu-waktu luang kita, di sela-sela kesibukan kita. Pagi hari, setelah sholat subuh misalnya, kita manfaatkan untuk membaca Al-Quran. Atau di malam hari setelah sholat maghrib, antara maghrib dengan isya. Ya. Atau bagi para ummahat yang sudah, atau yang putra-putrinya membutuhkan bantuan untuk ditasmi hafalannya. Ya. Kita manfaatkan waktu-waktu luang kita dengan perkara-perkara tersebut. Dan yang perlu untuk kita perhatikan, terkhusus para ummahat, para istri-istri, kita harus sering-sering mengingat sabda Rasulullah alaihissalatu wassalam, yang ini saya sampaikan bukan dalam rangka menakut-nakuti, tapi sebagai dalam rangka untuk mengingatkan ya, kaum wanita, terkhusus para istri. Yang mana Rasulullah alaihissalatu wassalam pernah suatu ketika bersabda kepada para wanita. Beliau menyebutkan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna walau min huliyikum. Wahai sekalian wanita, tasaddaqna, perbanyaklah sedekah walaupun dengan mensedekahkan perhiasan-perhiasan yang kalian pakai. Fa innakunna aktsara ahli nar. Karena sungguhnya kalian itu adalah mayoritas penduduk neraka. Ini berita yang berasal dari wahyu. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ini bukan sikap diskriminatif kepada pihak wanita, kepada kaum wanita, sama sekali bukan. Bukan kemudian kaum wanita itu dihinakan di dalam Islam, tidak. Tapi Rasulullah SAW menyebutkan hal ini karena apa yang beliau ketahui dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah memberitakan ini sebagai bentuk kasih sayang beliau kepada kaum wanita dari kalangan umatnya. Sesungguhnya kalian adalah sebagian besar atau mayoritas dari penduduk neraka. Qalu, maka kaum wanita pun bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah lima, wahai Rasulullah kenapa sampai begitu? Kenapa kaum wanita adalah mayoritas penduduk neraka? Qala, ini, perhatikan baik-baik. Jawaban Rasulullah ini sangat berkaitan dengan tema yang sedang kita bahas pada siang hari ini. Yaitu tema menjaga lisan. Apa kata Rasulullah? Apa yang menyebabkan wanita menjadi mayoritas penduduk neraka? Kata beliau, li'anna kunna tukthirna la'na wa takfurna al-ashir. Karena sungguhnya kalian itu kaum wanita, kalian terlalu banyak melaknat. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah di dalam syarah beliau ketika mensyarah hadis ini. Banyak melaknat maksudnya adalah ai asab wasyatum. Banyak mencela. Suka mencela orang lain, suka mencaci. Falisanuhunna salid. Kebanyakan wanita itu lisannya salid. Apa salid di dalam bahasa Arab? Makna salid adalah orang yang ucapannya pedas, tutur katanya tajam, dan jika dia mengkritik, kritikannya sangat menyakitkan atau pedas. Ini hati-hati kaum wanita. Yang mengucapkannya adalah Rasulullah alaihissalatu wassalam. Dan beliau sampaikan hal ini adalah sebagai bentuk kasih sayang beliau kepada kaum wanita dari kalangan umatnya. Jadi di antara sebab kenapa kaum wanita itu adalah mayoritas penduduk neraka, karena mereka tidak bisa menjaga lisan-lisan mereka. Lisannya tajam, ucapannya ya, ketika mengkritik, kritikannya pedas. Ini hati-hati, terkhusus para istri terhadap suaminya. Jangan sampai terjatuh pada hal ini. Sedikit-sedikit mencela suaminya. Kekurangan-kekurangan yang ada pada diri suaminya, dia cela. Atau wa na'udzubillah, sampai-sampai sebagian wanita tidak malu untuk menceritakan aibnya atau aib suaminya kepada orang lain. Ini adalah dosa besar. Dan yang kedua tadi, sebab kedua yang menjadikan kaum wanita menjadi mayoritas penduduk neraka adalah watakfurna al-ashir. Mengkufuri suami. Disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Apa makna hal ini? Lau ahsana ilaiha ad-dahra kullahu thumma ra'at sayyi'atan wahidah qalat ma ra'aitu khairan qat. Takfurna an-ni'mah wa la tuqirru biha. Ini tabiat kebanyakan wanita kecuali yang Allah rahmati dan Allah selamatkan dari sifat yang tercela ini, yaitu seringkali tidak mengakui nikmat dari suami. Kebaikan-kebaikan suami seringkali dia lupakan, tapi yang lebih dia ingat adalah kejelekan-kejelekan suami. Sampai pun seandainya suami selama ini selalu berbuat baik kepadanya, namun karena satu kesalahan saja yang ada pada suami, satu kekurangan saja, akhirnya dia mengatakan kepada suaminya, baik secara langsung maupun dia pendam dalam hatinya, tapi tidak dia ungkapkan. Ma ra'aitu khairan qad, aku tidak pernah melihat kebaikan pada diri suamiku. Ini sikap tercela yang ada pada kebanyakan wanita yang harus kita hindari. Akhwati fillah, barakallahu li wa lakun. Hendaknya kita perhatikan baik-baik lisan kita, terutama di hadapan suami kita. Nah, hargailah kebaikan-kebaikan yang telah mereka lakukan kepada antun, kepada kalian selaku istri. Syukuri nikmat tersebut dan terimalah kekurangan yang ada pada diri suami. Kemudian jangan terlalu banyak menuntut kepada suami. Namanya manusia itu pasti ada kelebihan dan ada kekurangan. Ini yang harus kita sadari. Ketika kita melihat kekurangan ada pada suami kita, maka kita berupaya untuk memperbaikinya dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, arif, sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Dengan cara yang hikmah. Bukan dengan tadi asab wasyatam, mencela suami, yang ini akan sangat menyakitkan hati suami dan itu adalah termasuk sikap durhaka kepada suami dan ini adalah termasuk dosa besar. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang sedikit yang kita sampaikan pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan dari sifatul mar'ah as-salihah pada pertemuan yang mendatang biiznillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.